Waktu begitu cepat berlalu, mengiring langkah dalam cerita. Terbayang wajahmu dalam hatiku, kau adalah kisah yang terindah. Tajamnya matamu tenangkan hati. Luka hidupmu kau bawa sembunyi, hangatnya sentuhmu yang penuh cinta. Kau adalah bintang dalam hatiku. Dalam lelahmu masih kau tersenyum, dalam duka kau belai aku. Dalam sempitmu ajarkan ku tegak, Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Ayah, ayah, terima kasih kau beri aku cinta. Terima kasih, ajarkan aku cepat berlalu, mengiring langkah dalam cerita. Terbayang wajahmu dalam hatiku, kau adalah kisah yang terindah. Dalam lelahmu masih kau tersenyum, dalam duka kau belai aku. Dalam sakitmu ajarkan ku tegak, Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Ayah, ayah, terima kasih kau beri aku cinta. Ayah, ayah, terima kasih ajarkan aku cinta.